terbit berdarai air mata, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi. Suku di dalam duka, terbelenggu ku dalam dosa, ya Rahab. Layakkah ku diampunkan, tersungkur dalam kehinaan, tak terluput ku dari dosa, ya Ilahi, ya لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِ لَسْتُ أَدْرِي مَا تَرَانِ ظُلْمَةٌ تَغْمُرُنِي يَا رَانِ الْأَرْضُ ضَاقَتْ وَالسَّمَاءُ وَقَلْبِي مَا عَرَفَ الضِّيَاءُ وَالدَّمْعُ بَاتَ يَبْكِي يَا إِلَهِي قيد بذنبي يا